نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي أعزني وأعزكم الله kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qalb Mufid ma'ana kitab Al-Tauhid yang ditulis oleh Fadilah Syekh Al-Allamah Al-Faqih Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masuk pada al-masail, permasalahan-permasalahan yang ada dalam bab ini. Qala Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala fihi masail, di dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Al-ula, yang pertama, al-hikmatu fi khalqil jinni wa ins. Yang pertama adalah hikmah diciptakannya jin dan manusia. Diterangkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, al-ula hikmah, al-hikmah min khalqil jin wal ins. Masalah yang pertama adalah hikmah penciptaan jin dan manusia. Dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, akhadaha rahimahullah ta'ala min qawlihi ta'ala wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mengambil kesimpulan bahwa hikmah diciptakannya jin dan manusia ini diambil dari firman Allah ta'ala dalam surah Dzariyat ayat 56, di mana Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li'abudun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Wal hikmatu hiya ibadatullah, maka hikmahnya adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La ayatamatta'u bima'angkil, bukan untuk bersenang-senang dengan ma'akil, dengan berbagai macam bentuk makanan, wal masyarib, dengan berbagai macam bentuk minuman, wal manakih, juga pernikahan-pernikahan. Asalnya masalah yang kedua, annal ibadata hiya tauhid li'anna khusumata fihi. Kata Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, masalah yang kedua adalah bahwa peribadatan, bahwa ibadah adalah tauhid. Kenapa dikatakan ibadah adalah tauhid? Karena al-khusumah, perselisihan, pertikaian yang terjadi itu karena at-tauhid. Jadi ibadah yang dimaksud dalam ayat yang sudah disebutkan tadi, wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun, ibadah yang dimaksudkan di situ adalah tauhid. Diterangkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, annal ibadatu hiya tauhid, bahwa ibadah adalah tauhid, ay annal ibadata mabniyatun 'ala tauhid. Di sini menunjukkan bahwasanya ibadah itu dibangun di atas tauhid. Ibadah dibangun di atas tauhid. Fa kullu ibadatin la tauhid fiha laysat bi'ibadatin. Maka setiap ibadah yang tidak ada tauhid padanya, maka itu bukan ibadah. Setiap ibadah yang tidak ada tauhid di dalamnya, maka bukan ibadah. Nasihatnya Allah Rasulullah Rasulullah Allah Ta'ala illa li'budun illa li'wahidun. Terlebih lagi sebagian kaum salaf mereka mensurkan firman Allah Ta'ala illa li'budun dengan tafsiran illa li'wahidun, illa li'wahidun, tidak lain agar mereka mentauhidkan Allah. Ini sehingga dari sini menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dengan ibadah adalah tauhid, karena sebagian orang salaf menafsirkan ibadah yang dimaksudkan yang baik ini adalah tauhid. Akhirnya kata Syekh Muslim rahimahullah ta'ala, wa hadha mubadhirun tamama limustanbatahu al-muallif rahimahullah ta'ala min anna al-ibadah hiya tauhid. Maka ini adalah mutabiqun tamama, cocok sekali, sesuai sekali, limustanbatahu al-muallif, dengan apa yang disimpulkan oleh muallif rahimahullah ta'ala, sesuai dengan apa yang disimpulkan oleh penulis Syekh Muslim rahimahullah ta'ala min anna al-ibadah hiya tauhid, bahwasanya ibadah adalah tauhid. Sehingga kesimpulannya kata Syekh Muslim rahimahullah ta'ala, fa kullu ibadatin, maka setiap ibadah lalu benar ala tauhid, yang tidak dibangun di atas tauhid, fahiya batilah, maka ibadahnya batilah, ibadahnya gugur. Kenapa? Qala sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, qala Allah ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ana aghna syuraka an syirik, bahwa aku adalah aghna syuraka, aku adalah yang tidak butuh kepada syuraka, yang paling kaya terhadap sekutu-sekutu, an syirki, dari kesyirikan, dari persekutuan. Man amila amalan, barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan, asyraka fihi ma'i ghairi, yang dia sekutukan di dalamnya bersamaku yang lainnya, taraktuhu wa syirkahu, maka aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Nah, maka di sini mungkin bahwasannya sebuah ibadah yang tidak dibangun di atas tauhid, maka dia ibadahnya batilah, ibadah yang batilah. Qala rahimahullah ta'ala, dikatakan oleh muallif rahimahullah ta'ala, asalisa, yang ketiga. Qala wa qawlu, dikatakan oleh Syekh Muslim rahimahullah ta'ala, li'anna al-khusumata fihi, karena al-khusumah terjadi karena perselisihan, pertikaian itu terjadi karena ini, karena tauhid. Maksudnya kata Syekh Muhammad ayat fitauhid, perselisihan itu terjadi karena tauhid. Bainar Rasul sallallahu alaihi wasallam Quraisy, perselisihan yang terjadi antara Rasul dengan kaum Quraisy, nah ini perselisihan yang terjadi karena tauhid, ya, bukan karena yang lainnya, bukan karena urusan harta, bukan karena urusan yang lainnya, tetapi karena apa? Karena tauhid. Karena tauhid. Wa Quraisy, kenapa demikian? Maka kaum Quraisy, ya'buduna Allah wa yatufuna yatufuna lahu wa yusalluna. Di mana kaum Quraisy? Mereka beribadah kepada Allah, melakukan tawaf untuk Allah, yusallun, bahkan salat untuk Allah, walakin ala ghairi ikhlas, tetapi tidak dalam bentuk yang ikhlas. Tidak dalam bentuk apa? Ikhlas. Dari mana? Wal wajhi syar'i, tidak dalam bentuk yang syar'i. Dari mana? Fa'inyakan adam, maka dia seperti yang tidak beribadah, seperti orang yang tidak beribadah. Kenapa? Li'adami itiyan bitauhid, karena dia tidak mendatangkan ibadah dengan tauhid. Ya. Oleh karena Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab dalam kitab yang lain dia mengatakan apa? La ibadata illa ma'at tauhid. La ibadata illa ma'at tauhid. Tidak ada ibadah kecuali bersama tauhid. Ya. Kama la salata illa ma'at taharah. Sebagaimana tidak dikatakan sholat kalau tidak ada taharah. Taharah hissiyah wal badaniyah, taharah hissiyah wal ma'nawiyah, baik taharah hissiyah yang badaniyah maupun taharah ma'nawiyah. Ini tauhid. Dari mana Syekh berkesimpulan demikian? Bahwa ibadah mereka seperti kal'adam, seperti tidak ada ibadahnya, karena mereka tidak mendatangkan tauhid. Qala ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat Taubah ayat 54, dalilnya adalah wa ma yan'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum, wa ma yan'ahum, dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkah mereka. Nafkah, pemberian, infak, sedekah. Ini tidak akan, tidak ada yang menghalanginya untuk diterima, kata Allah Ta'ala. Tidak ada yang menghalanginya untuk diterima dari mereka. Illa annahum, kecuali hanya saja karena mereka kafaru billah wa rasuli rasulih, karena mereka kufur kepada Allah dan kepada Rasulnya. Karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya, sehingga menyebabkan apa? Nafkah-nafkah yang sudah mereka berikan tidak diterima. Ini baik. Sehingga demikian ikhwati azan wa sallam, berarti ibadahnya mereka itu dianggap tidak ada. Kenapa tidak dianggap tidak ada? Karena mereka kufur kepada Allah, kepada Rasulnya. Mereka beribadah tidak dalam bentuk yang syar'i, tidak dibarengi dengan keikhlasan. Ini asalisah yang ketiga. Annamalam ya'ti bihi, kata Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, bahwa barang siapa yang tidak mendatangkan tauhid, lam ya'budillah, maka dia dikatakan tidak beribadah kepada Allah. Fa fihi ma'na qawlihi, maka di dalam kesimpulan ini ada makna dari firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Kafirun ayat ketiga, wa antum a'abiduna ma'a'bud, wa la'antum, dan kalian bukanlah a'abiduna ma'a'bud, orang yang beribadah kepada apa yang aku ibadahi. Ya, dikatakan apa? Tidak sama apa yang kalian perbuat dengan apa yang kami perbuat. Apa yang kalian ibadahi tidak sama dengan apa yang kami ibadahi. Wa la'antum, dan tidaklah kalian abidun, dikatakan sebagai abid, sebagai orang yang menghambakan diri, ma'a'ana, kepada apa yang kami ibadahi. Ini kenapa demikian? Kata Syekh bin Sayyid rahimahullah ta'ala, wa qawluhu fi thalithah fa fihi ma'na qawlihi wala antum abiduna ma'abud, lastum abidina ibadati, maknanya adalah lastum abidin, kalian bukanlah abidin, bukanlah orang-orang yang menghambakan diri ibadat kepada sesungguhnya. Lianna ibadatakum mabniyah 'ala syirk, karena ibadah kalian dibangun di atas kesyirikan. Walaysa bi'ibadatin lillahi ta'ala, dan itu bukanlah bentuk peribadatan bagi Allah Ta'ala. Ketika beribadah kepada Allah, tetapi juga beribadah kepada yang lainnya, ini bukanlah bentuk peribadatan bagi Allah Ta'ala. Ar-Rabi'ah yang keempat, kata Syekh Islam, al-hikmatu fi insal rusul. Di dalam bab ini ada hikmah dari diutusnya para rasul. Kata Syekh Musaim rahimahullah ta'ala, Al-Khadaha rahimahullah ta'ala, penulis mengambil kesimpulan ini min qawlihi ta'ala, berdasarkan bersumber dari firman Allah Ta'ala dalam surah An-Naml ayat 36, di mana Allah mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, sungguh-sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. An-ni'budullaha, yang mengatakan agar kalian beribadah hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Sehingga dari sini kata Syekh Muhammad Ta'ala, fal hikmatu biya, maka hikmah diutus sifat rasul adalah ad'awatu ila ibadatillahi wahdah, hikmahnya adalah mendakwahkan kepada peribadatan kepada Allah saja. Wastinabi ibadati taghut, dan menjauhi peribadatan kepada taghut. Al-Khamisah yang kelima, anna risalah ammat kulla ummah, bahwa risalah yang dibawa oleh Rasul ammat kulla ummatin, bersifat umum bagi setiap umat. Bagaimana? Akhadahu qawlihi ta'ala, kata Syekh Muhammad, penulis mengambil kesimpulan demikian, beliau mengambilnya dari firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 36 tadi, di mana Allah menyatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Setiap umat rasul, setiap umat rasul, dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang ada sampai hari kiamat. Berarti apa? Berarti untuk semuanya. Risalah yang dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wasallam berarti bagi semua umat. Kenapa? Karena ditutup dengan risalah Nabi kita. Berbeda dengan risalah nabi-nabi yang lainnya, nabi-nabi sebelumnya, risalahnya khusus untuk kaumnya, risalahnya khusus bagi kaumnya, Musa bagi kaumnya, kemudian Daud, Sulaiman bagi kaumnya, yang lainnya bagi kaumnya, semuanya. Tetapi Nabi kita alaihi wasallam, ini adalah risalah penutup dan akan terus digunakan sampai yaumul qiyamah, berarti menunjukkan langsung risalah Nabi kita bersifat umum bagi semuanya, dari yang akan datang maupun yang terdahulu, dari yang terdahulu maupun yang akan datang, karena diakhiri dengan ini. Demikian sehingga risalah Nabi kita bersifat ammat kulla ummah. Oleh karena yang Nabi kita alaihi wasallam mengatakan maka Nabi Musa hanya merasaahu ilah tiba'ani, kalau seandainya saudaraku Musa itu masih hidup, maka tidak ada kelonggaran bagi dia kecuali mengikuti aku, kecuali mengikuti aku. Nah, demikian juga dengan Nabi Allah Isa alaihissalam, Ketika Isa turun, maka Isa harus mengikuti risalah Nabi Muhammad SAW. Tidak dibenarkan dia keluar dari risalah Muhammad SAW. Dia harus tunduk kepada risalah yang dimana oleh Muhammad Ibn Abdillah Al-Qurashi Rahmi'ah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Yang keenam, As-Sadisah Anna Dinal Anbiya Wahid. Di sini menunjukkan bahwasanya agama para nabi itu satu. Agamanya para nabi adalah satu. Kata Syekh Muzani Rahimahullah Ta'ala, akhadha min qawlihi ta'ala. Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab Rahimahullah Ta'ala mengatakan demikian, mengambil dari firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah yang dibawakan tadi, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Sungguh-sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, yang rasul itu menyatakan beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan menjauhi at-taghut. Maka setiap rasul membawa risalah ini. Bagi apa? Setiap rasul mendakwahkan dakwah yang sama, yaitu tauhid. Demikian juga wamisluhu qawluhu ta'ala, dan yang semisalnya dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami utus dari sebelummu hai nabi, min rasulin, dari seorang rasul, illa nuhi ilaihi, mengingatkan kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali aku, kata Allah Ta'ala, minta ibadah dari aku. Wa hadha la yunafi qawlahu Ta'ala, dan ini tidak menafikan firman Allah Ta'ala yang lain di dalam surah Al-Maidah ayat 48, di mana Allah menyatakan, yaqulun ja'alna minkum syir'atan minhaja, dan bagi setiap masing-masingnya kami jadikan di antara kalian syir'atan minhaja, agama syariat dan manhaj, jalan hidupnya. Kenapa? Li'anna syir'ata al-amaliyah takhtalif, karena syariat yang diamalkan itu beraneka ragam, berbeda-beda, bikhtilafil umam, sesuai dengan perbedaan umat-umatnya, wal amakin wal azminah, sesuai dengan perbedaan tempatnya dan waktunya. Wa amma asluddin, adapun pokok agamanya, prinsip dasar agamanya, fawahidun, maka tetap satu. Nah, prinsip agamanya tetap satu. Adapun bentuk amalan syariatnya berbeda-beda sesuai dengan perbedaan umatnya, perbedaan tempatnya, dan perbedaan waktunya. Demikian. Tetapi untuk asal, untuk prinsip agama tetap satu. Qala Ta'ala sebagaimana Allah Ta'ala dalam surah Asy-Syura ayat 13, syara'a lakum min ad-din ma wasa bihi Nuhun walladziina awhayna ilayka, syara'a lakum min ad-din, telah disyariatkan bagi kalian dari agama ini, ma wasa bihi Nuhun, apa yang telah diwasiatkan kepada Nuh, walladziina awhayna ilayk, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma wasaina bi Ibrahim, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, wa Musa wa Isa, kepada Musa dan Isa, apa itu, an aqimu dinana wa la tatafarraqu fi, agar kalian menegakkan agama dan tidak bercerai-berai. Dari sini menunjukkan bahwasanya agama para nabi adalah satu. Agama para nabi adalah satu. Nah, ini prinsip dasar agama ini adalah satu. Adapun syariat amaliyahnya maka berbeda-beda sesuai dengan perbedaan umatnya, tempatnya dan zamannya. Nah, apa yang membuktikan? Contohnya, salat. Di zaman Nabi Muhammad SAW, dengan salat itu dilakukan dalam 50 waktu. Yang berbeda dengan apa yang kita lakukan sekarang, hanya 5 waktu dalam sehari semalam. Maka ini menunjukkan bahwasanya apa? Prinsip dasarnya satu, tetapi syariat amaliyahnya sama. Prinsip dasar satu, tapi syariat amaliyahnya berbeda-beda sesuai dengan umatnya, sesuai dengan waktunya dan tempatnya. Nah, kemudian adapun prinsip dasarnya adalah satu, yaitu apa? Ani'budullah wastanibut tawhid. Agar beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi tawhid. Nah, minta bimbingan itu yang kita ucapkan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kukul kawli hada astaghfirullahi wa lakum wa sa'il muslimin wa muslimat min kulli dhanb. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal hukumullah.